Konsultasi Syariah. Kumpulan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Berikut beberapa doa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa kita amalkan. 1. Ditetapkan hati dalam iman. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Hadis riwayat Muslim 2654. 2. Ampunan dalam segala hal. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jaddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta 'ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, keberlebih-lebihan dalam perkaraku, dan apa yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah diriku dalam kesungguhanku, kelalaianku, kesalahanku, kesengajaanku, dan semua itu adalah berasal dari sisiku. Ya Allah, ampunilah aku dari segala dosa yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, segala dosa yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan, dan dosa yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkaulah yang maha mendahulukan dan yang mengakhirkan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari 6398 dan Muslim 2719. 3. Mohon diperbaiki segala urusan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, mohon kebaikan pada urusan agamaku, karena itu adalah penjaga semua urusanku. Aku mohon kebaikan pada urusan duniaku, karena itu tempat hidupku. Aku mohon kebaikan pada urusan akhiratku, karena itu tempat kembaliku. Jadikan hidup ini tambahan kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku waktu istirahat bagiku dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim 2720. 4. Perlindungan dari fitnah kaya dan fitnah miskin. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal ma'thami wal maghram wa min fitnatil qabr wa adabil qabr wa min fitnatin nari wa adabin nar wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan usia jompo, perbuatan dosa dan hutang, fitnah kubur dan azab kubur, fitnah neraka dan azab neraka, keburukan fitnah kekayaan. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kemiskinan dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal. Hadis riwayat Bukhari 6368. 5. Perlindungan dicabutnya nikmat lahir batin. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan dan berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba dan dari segala kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim 2739. 6. Agar dijauhkan dari sifat pengecut dan tidak pikun. Allahumma inni a'udzubika minal jubni وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut. Aku berlindung kepadamu kepada serendah-rendahnya usia atau pikun. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis Riwayat Bukhari 2822. 7. Berlindung dari keburukan amal. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan yang telah aku perbuat dan keburukan yang belum aku perbuat. Hadis Riwayat Muslim 2716. 8. Agar jiwanya bertakwa dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, karuniakan ketakwaan pada jiwaku, sucikan ia. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak diijabahi. Hadis Riwayat Muslim 2722. 9. Mohon bisa melihat wajah Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirrah. Wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di surga. Rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Hadis Riwayat Nasa'i 1305 dan disahihkan Al-Albani. 10. Dimudahkan berbuat baik dan mencintai orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu supaya bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak tenggelam dalam ujian. Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 3235 dan Ahmad 5243 dan disahihkan Al-Albani. 11. Mohon agar bisa mencintai orang yang mencintai Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 3235 dan Ahmad 5243 dan disahihkan Al-Albani. 12. Mohon kebaikan dalam segala hal yang pernah diminta Nabi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minash sharri kullih, ajilihi wa ajilih, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min sharri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seluruh kebaikan yang segera atau dunia dan yang tertunda atau akhirat, kebaikan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang segera atau dunia dan yang tertunda atau akhirat, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Aku meminta kepadamu kebaikan semua doa yang pernah diminta oleh hamba dan nabimu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan nabimu pernah berlindung darinya. Aku memohon surga kepadamu dan segala perkataan dan perbuatan yang telah mendekatkan kepadanya. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepadanya. Aku meminta segala sesuatu yang telah engkau takdirkan untukku. Hendaklah engkau jadikan kebaikan bagiku. Hadis riwayat Ahmad 25019, Ibnu Majah 3846, dan disohihkan Syu'aib al-Arnaut. Semoga bermanfaat.